panutan, akang setia ngantosan. Mugi nyandak pangarepan, tong kandas urang di jalan. Sing percaya setia. Sajoyat salira aya nembongan dina yero kacoconan, ya akang nu ngantos ngantos, kiraku salira puteh hawatos, sajo lewat salira aya nimongan dina jero. Kajongjonan, ya akang ngantos ngantos, diraku salira puteh awato. Panutan akang setia ngantosan, mugi nyandak pangarepan, tong kandas urang di jalan. Sing percaya tetap setia. Sajo lewat salira aya nimbongan dina jero palamunan. Paninengan salira tong kajongjonan, ya akang nu ngantos ngantos, kiraku salira puteh awatos. Sajo lewat salira aya nimongan yero panglamunan, buah hati paninengan salira tong kajongjonan.